Mitra Bisnis, pemerintah mulai merealisasikan paket kebijakan ekonomi yang dijanjikan pada akhir pekan lalu. Menteri Keuangan menyampaikan terbitnya 4 peraturan Menteri Keuangan yang akan menjadi landasan hukum agar paket kebijakan anti-krisis bisa jalan, sehingga bisa menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Meski demikian, kurs rupiah masih saja berada di atas Rp11.000 per dolar Amerika. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apakah paket itu tidak ampuh atau memang masih memerlukan waktu lagi, Pak? Menurut saya sebenarnya ya, itu sudah dibicarakan banyak dengan kita sebelumnya tentunya, dan kita juga memberikan banyak masukan-masukan, dan kita merasa paket itu memang tidak penyelesaian rupiah. Itu menyelesaikan mengenai ekonomi kita jangka menengah dan panjang ya. Jadi ini yang kita bicarakan, bukan untuk menyelesaikan masalah rupiah dan mengenai apa yang terjadi goncang-gancing saham kita ya. Itu bicara lain-lain. So, saham-saham itu diselesaikan melalui OJK dan lain-lain ya. Tapi kalau rupiah melalui Bank Indonesia, kalau paket ini memang masalah menengah yang akan dirasakan. Jadi tidak bisa kita rasakan, dan ini goncang-gancing menurut saya tetap akan terjadi dalam 1 bulan, 2 bulan ini. Jadi nggak bisa terlaksana. Yang penting paket itu dilaksanakan secara konsekuen. Jangan janji-janji lagi, seluruh birokrasi berusaha menyelesaikan itu secara cepat ya. Semua birokrasi membantu, termasuk gubernur, semua bupati dan lain-lain. Dan Bank Indonesia saya harapkan melakukan kebijakan untuk betul-betul menyelesaikan soal masalah dolar rupiah ini. Karena ini batu singkat sekali, dan capital market itu sudah dilaksanakan mengenai boleh beli kembali kalau terlalu rendah ya, oleh perusahaan-perusahaan itu sendiri, yang membuat capital market kita juga naik harganya. Kemarin lagi sudah naik 2% lebih. Jadi ini semua tindakan-tindakan menurut saya baik, tapi apakah berhasil itu, saya pikir kita membutuhkan waktu lah dalam 1-2 bulan ini. Kita tidak bisa, karena ini kan spekulasi-spekulasi terjadi, rumor semacam-macam terjadi, orang sedikit panik dan lain-lain. Tapi sebenarnya fundamental ekonomi kita masih baik. Kita ini sebenarnya jauh lebih sehat daripada 97-98, terutama perbankan kita jauh lebih sehat ya. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu khawatir daripada masalah ini, kecuali kita sudah lampu kuning, karena ini terlambat pemerintah bereaksi. Karena mungkin terlalu optimis selama ini, jadi dipikir nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, ternyata dunia ada apa-apa, sekarang kena kita, baru kita kaget. Sehingga terlambat semua reaksi kita, sehingga koordinasinya juga semua terlambat menurut saya ya. Tapi apapun, saya pikir kita mesti bisa selesaikan. Sebenarnya masalahnya tidak seserius 97-98 sebenarnya, tapi kita mesti betul-betul melakukan aksi-aksi yang benar. Sebab banyak sekali kan yang kita semua terlambat, kita juga naikkan minyak dan lain-lain itu semua terlambatkan. Jadi inilah soal-soal menurut saya yang harus ditakut pemerintah oleh cepat. Kan kita takutnya tadinya ini kan sudah kabinet, sudah mendekati akhir dan mau pemilu. Jadi orang tidak ada pikiran lagi mengenai ekonomi, yang di situ bisa merusak kita semua. Kalau politiknya sendiri, koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia ini tidak berjalan dengan lancar, dan itu bisa membuat kita pusing dan bisa betul-betul menjadi krisis gitu. Biarpun sekarang kita belum krisis gitu loh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.